Sker ada Visa, Wismi Laksmi, thank you juga. Ada Planet Distro, thank you Suzuki David hadir. Bintang AJS Audio, terima kasih. Satu kerjasama yang luar biasa dari seluruh kerabat kerja pendukung yang hadir di kesempatan hari ini untuk Anda semuanya. Ada Rina Amelia.